السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan membaca kitab terus lughatil arabiyyah, terakhir sampai halaman ya terus bahwa terakhir tamrin berapa ya? 5 6 kayaknya belum. 6 belum. 6 sampai 5. Halaman 16 berarti. 16 tamrin yang ke-6. Sudah ketemu ya? Nah, kita baca ajib 'anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan bentuk nafi, yakni meniadakan, ya, menggunakan kata laisa. Jadi jawabannya harus menggunakan laisa. Nah, nomor 1 langsung dibaca. Amuhandisun abuka, ayahku, apakah ayahku, ayahmu, apakah ayahmu, iya seorang insinyur. Jawabannya la la huwa la ya la huwa laisa la huwa laisa muhandisin. Ya, biasanya di, setelah laisa ditambah apa? Bi. Nah. Ayahku bukan. Bukan ayahku. Dia bukan. Dia bukan. Bukan seorang insinyur. Nih. Kita baca lagi nomor 1. Amuhandisun abuka, apakah ayahmu seorang insinyur? Ya, jawabannya la huwa laisa bimuhandisin. Ya, bukan dia, huwanya kembali ke mana? Ke abu. Nah, huwa laisa bimuhandisin. Dia benar-benar bukan seorang insinyur. Ya, ramadhan. Amutarisatun ummuka. Pertanyaan ya, agak ditekan. Ummuka, apakah ibumu seorang pengajar? La, ummi laisat bimutarisati. La, dia laisat bimutarisati. Ditanwin atau tidak? Dimudarisatin. Tanwin. Bukan. Dia bukan seorang guru. Ya. Kita baca lagi. Amudarisatun ummuka. Apakah ibumu seorang pengajar? Jawabannya la. Iya. Laisat, ya, karena yang atau yang dimaksudkan adalah muannas, ya, maka nah laisanya ditambah ta'anis as-sakinah. La hiya laisat bimudarrisatin, bukan dia bukan seorang pengajar. Nomor 3. Atolibu ikhwatuka atullabun atullab Titanwin atullabun. Atullabun ihwatika. Ihwatuka. Apakah murid itu? Apakah saudara-saudaramu murid? Pelajar. Apakah saudara-saudaramu itu orang pelajar? Para pelajar. Para. Apakah saudara-saudaramu itu para pelajar? Lah. Kata ganti untuk tulad. Tulad. Yang banyak. Dua dia rumah. Rumah dia berdua. Mereka. Iya, berarti hum. Lah. Hum lai su bi tola bin. Iya. Tarzin. Bukan. Mereka bukan pelajar. Iya. Kita baca lagi. Atullabun ikhwatuka. Apakah saudara-saudaramu para pelajar? Jawabannya la hum laisu. Ihumnya kembali kemana? Tullabun. Hum laisu, sehingga karena hum maka laisanya ditambah wawu jama'ah. Hum laisu bitullabin. Bukan, mereka bukan para pelajar. Amaridotnya panjang. Amaridotut akhwatuka. Apakah saudari-saudarimu amaridotut perawat? Para perawat. Apakah saudari-saudarimu para perawat? La. Kalau hum laki-laki, ini perempuan. La hunna laisu. Kalau hunna laisa. Bukan. Kemarin sudah kita tasrif ya? Sampun sih. Lais. La hunna rasna. Asalnya laisna, namun kalau ada dua sukun bertemu maka dibuang huruf illahnya sehingga menjadi lasna. La hunna rasna. Bimumaridote. Ya, tarzim. Bukan. Mereka benar-benar bukan seorang perawat. Nah, kita baca nomor 4. Amumaridatun akhwatuka. Apakah saudari-saudarimu para perawat? Nah, jawabannya la hunna lasna bimumaridatin. Ya, bukan. Mereka bukan para perawat. Jadi, nomor 5. Amudarrisun anta. Dibaca dulu soalnya coba. Amudarrisun anta. Diulang lagi nomor 5. Apakah kamu seorang pelajar? Nah, jawabannya harus dengan laisa. Ya, dengan nafi. Meniadakan. Apakah kamu seorang pelajar? Kalau pertanyaannya kamu, maka jawabannya saya. Apakah kamu seorang pelajar? Guru ya, mudarrisun guru ya. Apakah kamu seorang guru atau pengajar? Bahasa Indonesianya jawabannya apa? Tidak. Saya bukan seorang guru. Ya, sekarang dibahasa Arabkan. Ana laisa fi madrasin. Ana, kalau ana lastu. Lastu ana lastu fi madrasin. Di mudarrisin. Yes. Diterjemahkan. Bukan. Bukan. Ana bukan seorang pelajar. Ya. Guru. Ya, guru ya. Nah, nomor 5. Amudarrisun anta. Apakah kamu seorang guru atau seorang pengajar? Nah, jawabannya la. Ana lastu. Atau ananya bisa juga dibuang. La lastu bi mudarris. Bukan saya, bukan seorang guru. Nah, warna. Ajududun antuma. Antum. Apakah kalian orang-orang baru? Apakah kalian para orang baru? Ya, kalau pertanyaannya kalian, maka jawabannya kami. Iya, nah. La lasna bijududin. La lasna bijududin. Ya. Bukan. Kami bukan para orang-orang baru. Nah, nomor 6 kita baca. Ajududun antum. Apakah kalian orang-orang baru? Ya, maka jawabannya la nahnu lasna bijududin. Atau boleh juga dhamirnya dibuang, la lasna bijududin. Nah, bukan kami, bukan orang-orang baru. Ya, nomor 7. Paham, Ustaz? Apakah mobilmu baru? Kata ganti mobil. Apakah mobilmu baru? Saya lawas. Apakah mobilmu baru? Saya. Dijawab dengan laisa. kembali kepada sayyarah. Dhamirnya apa? Dhamirnya? Iya, laisat. Dia, maksudnya dia kembali kemana? Mobilku. Nah, bijadi. Nah, ya, ajadidatun sayyaratuka, apakah mobilmu baru? Ya, jawabannya la laisat bijadidatin, atau la hiya laisat bijadidatin. Nah, bukan dia, maksudnya mobilku, ya, bukan mobil baru. Ya, jadi kata ganti mobil apa? Iya. Nah. Cukup? Atau lanjut? Cukup ya? Ya, cukup dulu. Makanya perempuan anas. Karena tunggal berarti kata gantinya iya. Coba diulang lagi tasrifnya dari laisa. Mas Alfa sudah apa? Ya, huwa laisa, huma huma. Iya, tinggal nambahkan alif tasniyah. Huma laisa. Hum laisu, hiya laisat, huma laisata, hunna lasna, anta lasta, antuma lastuma, antum lastum, anti lasti, antuma lastuma, antunna lastunna, ana lastu, nahnu lasna. Ini tasrif jadi al-muka. Cukup ya? Nah, Allah alam sahab, nabtahi launa, subhanakallahu bihamdika, syabu'ala ilaha ilaha, astaghfiruka, wa atubu ilaikum, walhamdulillah, rabbil.